Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.